Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala adihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai jenis limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salah satunya adalah kita dapat berjumpa kembali di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW dan juga para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga semoga hingga kita semua dan hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa mengikuti, ya nih, saat ini kita akan ikuti bersama sajian acara Bincang Indah Berfaedah bersama Al-Ustadz Muhammad Rijal LC Hafizullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir ya bersama kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefalan Ustadz. Alhamdulillah bikhir. Masyaallah. Bikhir ya, sehat ya. Alhamdulillah Ustadz. Masyaallah. Dan tema yang akan kita angkat ya, bertajukan dengan tema yaitu indahnya beramal saleh di bulan Syaban. Ya masyaallah. Ya, bulan Syaban ini adalah sebuah bulan yang seringkali terlupakan di antara bulan Rojab dan juga Ramadan. Dan juga menyimpan berbagai keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih banyak berpuasa di bulan Syaban daripada di bulan-bulan lainnya. Dan juga beliau berpuasa hampir di seluruh bulan Syaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu hadis ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya memperbanyak amal saleh di bulan Syaban. Ini adalah bulan yang penuh kesempatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan ibadah dan juga mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Ya, dengan tema indahnya beramal saleh di bulan Syaban, kita diingatkan untuk mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyia-nyiakan kesempatan di bulan yang mulia ini. Tentunya sebagai umat yang mencintai Nabi Muhammad SAW, mari kita manfaatkan bulan Syaban ini untuk memperbanyak puasa sunnah, berdoa, berzikir, serta meningkatkan kualitas amal untuk ibadah kita. Karena inilah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan juga mempersiapkan hati kita agar lebih siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan untuk selengkapnya insya Allah ta'ala akan dijabarkan oleh narasumber kita ya, Al-Ustadz Muhammad Rijal LC Hafizullah Ta'ala. Beliau ini adalah pengasuh pondok dari pondok pesantren Al-Faruq As-Salafi Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Tafadhol Ustadz nih, barangkali ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan sebagai mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio Indah Siar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin yang telah mempertemukan kita di majlis kita di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hidup manusia itu akan sangat bermanfaat ketika digunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang untuk itulah kita diciptakan. Bukan untuk yang lain. Beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Kirim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Naam. Sehingga berbicara tentang kapan kita beramal, kapan kita beribadah, ya setiap saat. Ya. Baik itu di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram dan seterusnya, semua. Karena hidup kita memang untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan di antara ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk hamba-hambanya orang-orang yang beriman kaum muslimin, ya, terkhusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terakhir. Sebagai umat yang terakhir yang secara umur juga paling pendek di antara umat-umat yang sebelumnya, ya. Dari sisi kekuatan, umat sebelum kita lebih kuat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, barokah kepada umat ini. Di antaranya dengan memilihkan untuk mereka musim-musim kebaikan. Mawasimul khair. Ya. Semua waktu adalah waktu untuk beribadah. Tetapi di sana ada mawasimul khair. Ada musim-musim kebaikan di mana Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan sekian banyak kebaikan kepada kita semuanya. Maka Allah memilih ya beberapa bulan sebagai bulan-bulan yang apa? Yang mulia. Seperti Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan apa? Haram, ya. Taib, Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan apa? Muharram. Empat bulan ini adalah Ashhurul Hurum. Kemudian ada bulan Ramadan. Fahuwa afdalu asyhur 'ala al-itlaq. Bulan yang paling mulia ya ini bulan Ramadan. Di situ ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan ya untuk hambanya ya sebelum datangnya bulan-bulan yang mulia itu bimbingan-bimbingan agar mereka ya menyambut bulan yang mulia itu juga dengan persiapan, dengan kebahagiaan, dengan kebaikan. Nah, contohnya bulan Ramadan. Sebentar lagi insya Allah kita akan masuk di bulan apa? Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh bagaimana beliau beribadah di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah yukthiru siyam, memperbanyak apa? Puasa di bulan Sya'ban. Naam. Sebelum datangnya bulan yang mulia yaitu bulan apa? Ramadan. Dan ini sesungguhnya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam di bulan Sya'ban, maka dia akan masuk di bulan Ramadan dalam keadaan lebih baik. Dan dia akan bisa memanfaatkan musim kebaikan di bulan Ramadan itu ya dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit kita mengikuti melihat ya ahli dunia. Ya. Di dunia itu kan ada musim-musim kebaikan ya. Ya. Tentu menurut kacamata ahlu dunia ya. Kalau pedagang buah ya mesti dia akan mempelajari musim-musim apa? Buah. Ada musim durian, sekarang kan lagi musim durian ya. Musim durian. Maka dia betul-betul menyiapkan sebelum datangnya musim durian, dia sudah menyiapkan. Belum datang masuk musim durian, dia sudah menghubungi orang-orang yang punya pohon apa? Durian, petani-petani, mengumpulkan informasi ya. Dia enggak ingin ketinggalan di musim kebaikan ahlu dunia di sini, dia ketinggalan, dia enggak mau. Dia persiapan. Padahal seberapa sih dunia, ya kan? Seberapa sih dunia sampai kemudian apa mempersiapkan? Tapi itu wajar, sesuatu yang ya ma'ruf dalam kehidupan apa dunia. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah musim atau beberapa musim dan banyak musim kebaikan, maka sudah semestinya kita menyiapkan dengan persiapan yang baik, ya semaksimal mungkin dengan minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini momen Sya'ban. Ya, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bagaimana menyiapkan bulan Ramadan dengan beribadah di bulan apa? Sya'ban. Sehingga di bulan Ramadan biidznillah dia dalam keadaan apa? Isti'dad tam, ya. Persiapan yang sempurna untuk memanfaatkan kesempatan musim kebaikan di bulan apa? Ramadan. Ini barangkali sedikit ya yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Naam, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya mukaddimahnya. Semoga buat para pendengar juga nih ya, tadi yang mendengarkan mukadimah dari beliau ini sangat motivasi kita ya. Tentunya yang tadi dari beliau sampaikan, dari kita berkacamata dari ahlu dunia ya, mereka mempersiapkan diri ya Seth ya. Mungkin bukan berkacamata ya, bukan berkacamata. Oh, tapi ini artinya sudah semestinya ya. Oh, iya, ahlu dunia saja seperti ini ya kan. Nah, iya. Sementara akhirat itu lebih baik. Khairun wa abqa. Lebih baik dan apa? Lebih kekal kan ya, seperti ya, itu. Kan. Semestinya kita harus lebih siap. 2 rakaat qobliyah subuh. Iya kan? Nah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajr, 2 rakaat qobliyah subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun banyak orang tidak semangat sholat qobliyah subuh. Iya kan? Nah, berarti kan kita harus memperbaiki diri. Ya durian saja dicari durian ya kan. Dipersiapkan. Saya juga suka durian, antum juga kan mungkin suka barangkali ya. Dicari ya. Nah ini sesuatu yang mahal ya, semestinya lebih. Nah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, luar biasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab, memang kacamata kita ini harus harus diperbaiki. Iya, diperbaiki. Begitu nah ya. Nah, mungkin, bukan kita mencontoh ahlu dunia, tidak. Itu hanya sebagai permisalan. Ketika ahlu dunia sudah seperti ini, nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentu akan sangat bergembira dengan musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, sediakan, dan berpikir, bertanya, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Karena beliau adalah sebaik-baik apa? Contoh, sebaik-baik teladan, sebagaimana disebutkan dalam ayat, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sungguh ada pada diri Rasul untuk kalian semuanya teladan yang baik. Nah, ya. Nah, Seth, ada beberapa pertanyaan, Seth. Nah, fadal. Nah, ini keutamaan beramal di bulan Syaban ini menurut ajaran Islam apa, Seth? Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang apa namanya disebutkan tentang Syaban ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Saya bacakan hadis ini. An Usamah bin Zaid, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, annahu qala, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah," saya bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyhur, ma tasumu min Sya'ban?" Ya Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan dari bulan-bulan satu tahun sebagaimana banyaknya engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Jadi kalau di bulan Sya'ban saya melihat engkau banyak berpuasa. Ya. Ada apa? Mesti ada sesuatu yang istimewa. Ya, kan tidak mungkin. Para sahabat itu memperhatikan sekali Rasul alaihi salatu wasalam, apa yang diperbuat, apa yang diucapkan. Nah ini sahabat Usamah bin Zaid melihat Rasul berpuasa di bulan-bulan itu, tapi kalau di bulan Sya'ban saya melihat engkau banyak sekali berpuasa. Qala, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Beliau menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaimun." Nabi mengatakan dzalika, yang demikian itu karena Sya'ban adalah syahrun, bulan, yaghfulun nas anhu. Banyak manusia lalai, terlalaikan, yaitu bulan baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang diapit di antara dua bulan yang mulia. Rajab kan bulan Muharram, termasuk bulan Asyhurul Hurum ya ini. Bulan-bulan haram. Ramadan ya syahrul mubarak, bulan yang paling afdol. Nah, lah Sya'ban itu di antara keduanya. Dan kebanyakan manusia seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaghfulu anhu. Manusia banyak yang lalai karena bulan ini berada di antara Rajab dan apa? Ramadan. Ya, di antara dua bulan yang mulia, sehingga banyak orang yang mungkin ya terlalaikan. Ya. Ini yang pertama alasannya. Beliau ingin memanfaatkan waktu di saat banyak manusia lalai. Dan di saat itu pahala dilipatkan oleh Allah. Ya, makanya kenapa sholat malam itu lebih afdol di antara sholat-sholat sunnah. Karena manusia tertidur. Naam. Dan sholat di waktu malam di saat manusia tertidur, lalai. Manusia kebanyakan lalai. Maka sholat sunnah yang paling afdol itu adalah qiyamul lail. Ya, di saat manusia apa? Lalai. Nah, tapi kemudian saya berikan contoh lagi. Ibadah yang dilakukan di masa harj, banyak fitnah, banyak peperangan. Ya. Itu pahalanya seperti hijrah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Al-ibadatu fil harji ka hijrati ilayya." Beribadah di masa fitnah, harj, banyak peperangan, banyak pembunuhan, kan banyak orang lalai. Ibadah yang dilakukan di saat itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan seperti orang hijrah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia apa? Lalai. Maka Nabi memanfaatkan waktu itu dengan memperbanyak apa? Shaum. Kemudian yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal. Bulan di mana amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rabbil alamin, diangkat ke atas. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, dan saya ingin, saya suka seandainya amalan-amalan saya diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya sedang berpuasa. Naam, ingin keadaan beliau adalah keadaan yang terbaik, sedang berpuasa kepada Allah, amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dua hal ini sebagai jawaban tadi ya, apa keutamaan beramal di bulan Syaban ya, atau keutamaan bulan Syaban dalam Islam, di antaranya ini ya. Bulan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat apa? Amalan ya, amalan. Nah, di sini ada sedikit faedah barangkali yang saya sampaikan, bahwa kalau kita lihat dalil-dalil ya dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam ya, kita mendapatkan bahwa ya ada waktu-waktu di mana amalan-amalan itu diangkat. Ya. Baik. Yang pertama adalah amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang sifatnya adalah yaumian, setiap hari. Ya. Setiap hari amalan itu diangkat. Kapan itu? Ketika malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikatun billail dan malaikatun binnahar ya, datang silih berganti dari langit ke bumi. Ya. Nah, ada malaikat billail dan ada malaikat apa? Binnahar. Ya. Malaikat yang malam hari ya bersama dengan manusia, ketika subuh naik ke atas. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Ditanya malaikat-malaikat ini, "Wahai malaikat-malaikatku, keadaan apa kalian tinggalkan hambaku?" Kata malaikat-malaikat itu, "Ya Allah, nam atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami tinggalkan mereka ya Allah dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami datang kepada mereka juga dalam keadaan mereka sedang sholat. Betapa bahagianya ya kan, ketika seorang hamba disampaikan kepada Allah oleh malaikat-malaikat ini, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, kami datang mereka juga dalam keadaan apa? Sholat. Tapi ada hamba yang tidak seperti itu kan? Yeah. Ini amalan diangkat setiap hari. Kemudian ada amalan yang diangkat usbu'iyan, setiap apa? Pekan. Itu juga ada riwayat. Ya. Naam, ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi memperbanyak puasa hari Senin dan apa? Kamis. Nah, yaumul Isnin wal Khamis, Nabi berpuasa. Kemudian ditanya Nabi, su'il an dzalik. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innal a'mal tu'radu kula Isnin wal Khamis. Fayufar likulli muslim aw likulli mu'min illal mutahajirain. Nah. Fayaqul akhirhuma. Rawahu At-Tirmidzi. Amalan-amalan itu ditampakkan, diangkat setiap hari Senin dan apa? Khamis. Maka diampunilah setiap muslim kecuali dua orang yang saling apa? Menghajar. Dua mukmin yang saling apa? Menghajar, tidak saling menyapa dan seterusnya. Diakhirkan ampunannya. Naam. Wabillahi taufik. Nah, yang ketiga inilah yang sedang kita bahas. Amalan itu diangkat kulla sanah, sanawiyan, setiap apa? Tahun, dan itu di bulan apa? Syaban. Agar kita sampaikan di sini agar tidak apa namanya? Tidak kemudian loh, kan katanya amalan diangkat setiap apa namanya? Hari Senin atau ya, ketika loh, ini bertentangan. Enggak, tidak bertentangan. Ya. Tidak bertentangan. Ada apa namanya? Amalan itu diangkat yaumian, setiap hari, ada yang disebutkan usbu'iyan, dan ada yang sanawiyan, yaitu di bulan apa? Sya'ban. Naam, wallahu a'lam bissawab. Ziyadah faedah yani. Insyaallah ya. Berarti kemudian kalau semangat beribadah di bulan Sya'ban ini apakah memiliki nilai tersendiri, Ustaz? Lah iya, itu tadi, Naam ya. Pertama, ketika kita beribadah terutama shaum ya. Karena kita akan menghadapi apa? Puasa. Puasa. Yang afdol ibadah yang paling agung di bulan Ramadan ya, puasa itu sendiri ya. Setelah sholat lima waktu tentunya. Ya, ya kan, setelah sholat lima waktu. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan untuk memperbanyak apa? Puasa. Iya, memperbanyak puasa. Sampai terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya kan. Apakah Nabi berpuasa sebulan penuh di bulan apa? Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban. Kan ada riwayat yang menunjukkan seperti itu. Difahami bahwasanya Rasul berpuasa sebulan apa? Penuh di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Naam. Ada yang memahami seperti itu atau tidak sebulan penuh. Naam. Walaupun yang dirojihkan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa Rasul memang sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Tidaklah berbuka kecuali sehari, dua hari, tiga hari. Sehingga ya, ketika orang melihat bagaimana puasanya Rasulullah akan mengatakan berpuasa sebulan apa? Penuh. ya, berpuasa 90. Ini menunjukkan bahwa memang di antara hadiyun Nabi, petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam adalah memperbanyak puasa di bulan apa? Syaban. Kalau ditanya apa keutamaannya, apa kelebihannya, jelas yang pertama mencontoh, menteladani apa? Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kedua, nas hadis tadi, ya. Keadaan kita adalah keadaan yang terbaik ketika amalan kita diangkat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah luar biasa. Ya. Belum lagi manfaat yang lain, yaitu manfaat isti'dad, ya, mempersiapkan di bulan apa? Di bulan ya. Sehingga kalau kita lihat salaf, mereka juga memperbanyak amalan-amalan yang lain seperti qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga memang bulan Sya'ban itu digunakan untuk mempersiapkan menghadapi bulan apa? Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Yang kemudian set amalan apa saja yang dianjurkan untuk lebih ditingkatkan kuantitasnya di bulan Sya'ban itu? Jelas tadi puasa, ya, nafsan, ya. Dan semua amalan yang lain. Ya. Secara umum set. Iya, secara umum memperbanyak apa namanya? Seperti kita lihat salaf, yaqra'ul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim, ya kan. Jelas kita juga mempersiapkan diri ilmu untuk menghadapi bulan apa? Ramadan. Harus siap ilmu itu, ya. Jangan sampai kita berpuasa kemudian enggak punya ilmu tentang apa? Puasa. Ya. Amalan bulan Ramadan banyak sekali. Iya, ya, kan? Ada sholat tarawih, ya kan. Nah, kemudian ada puasa itu sendiri. Kemudian ada i'tikaf di akhir apa? Ramadan. Kemudian ada zakatul fitr di akhir apa? Ramadan. Ya. Belum lagi apa namanya ada malam apa? Qadar. Nah, ini saja kalau ilmunya tidak dipelajari, ya kan. Maka mempersiapkan diri dengan itu semuanya, dengan amalan-amalan soleh terkhusus tadi, shaum. Disebutkan dalam apa? Hadis nasan. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam memperbanyak apa? Memperbanyak siam di bulan apa? Sya'ban. Wallahu a'lam. Kemudian Seth, ya, bagaimana cara meningkatkan kualitas? Baik, kalau berbicara kualitas ibadah itu ya, kualitas kan dari dua sisi, nah, ya, sisi zahir dan sisi apa? Batin. Ya. Kalau sisi zahir ya, yang tampak ya. Dari sisi jumlahnya, ya kan, tampak kan, ya. Sisi jumlah seperti puasa nih. Dari sisi jumlahnya Nabi menambah, ya kan. Dari sisi mutaba'ah li sunnati Rasul alaihi salatu wasalam, mencocoki sunnah apa? Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi jangan hanya banyak tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah, ya. Naam. Seperti beberapa amaliyah yang sebenarnya tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, di bulan Sya'ban, mengkhususkan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Nah, mengkhususkan ibadah, ya mulai khusus malam nisfu Sya'ban. Nah, seandainya memang ada dalil khusus yang memang apa namanya menunjukkan dikhususkan itu, ya tentu saja kita akan mengamalkan. Ya, tetapi permasalahannya adakah ya riwayat yang sahih yang mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan puasa, sedekah atau hal-hal tertentu. Nah, ini dilihat apakah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ketika berbicara ya meningkatkan kualitasnya dua hal tadi, nah. Sisi zahirnya diperbaiki sesuai atau tidak dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, juga dari sisi kuantitasnya ditambah, juga dari sisi apa tadi? Batin, keikhlasannya. Karena amal itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu kecuali dengan dua syarat tadi. Yang pertama adalah al-ikhlas lillah, mengikhlaskan ya untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah itu, kemudian apa namanya? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Baik, ada sebuah riwayat saya ingin tambahkan di sini ya. Dari Anas bin Malik, ya. Menambah sedikit ya tadi penjelasan sebelumnya. Dari Anas bin Malik, ya. Kanal muslimun idza dakhala Sya'ban inkabu 'ala al-masahif faqra'uha. Nah, disebutkan dari Anas bin Malik, dulu kaum muslimin, kalau Anas berkata seperti itu kan berarti sahabat. Ya. Idza dakhala Sya'ban, jika masuk bulan Sya'ban, mereka sibuk dengan mushaf. Faqara'uha, dia baca apa namanya? Al-Qur'an. Ya. Jadi memang di sini ada kekhususan memang, semangat lebih menambah apa namanya? Kualitas, kuantitas ya kan. Membaca Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian juga tadi berpuasa disebutkan dalam apa namanya hadis. Nah, berkata Salamah bin Kuhail, nah, kana yuqal, sampai dikatakan syahrul Sya'ban syahrul qurra. Sampai ada yang seperti itu mengatakan ya. Jadi bulan Sya'ban itu adalah syahrul qurra. Bulannya para pembaca Al-Qur'anul Karim. Naam. Wabillahi taufiq. Kana Habib ibn Abi Sabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qura. Habib ibn Abi Sabit ketika masuk bulan Sya'ban, beliau berkata, ya, mengingatkan yang lain tentunya, hadza syahrul qura. Ini bulannya qura. Ya. Para membaca Al-Qur'an, memurojaah kembali, ya kan? Sehingga nanti ketika bulan Ramadan, ya ringan juga untuk apa namanya? Untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Naam. Wabillahi taufik. Dan ini banyak contoh ya dari salaf ya. Riwayat dari salaf, contoh dari salaf. Mereka memperbaiki amalan dari sisi kuantitasnya juga. Ya. Baik qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, sebagian juga mengeluarkan zakatnya kalau memang sudah haulnya di situ. Ya, kemudian juga apa namanya? Memperbanyak puasa, jelas di situ Nabi Ali shallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Sehingga dengan itu, na'am, tidaklah ada hari yang berlalu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin kecuali bertambah kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Ketika masuk bulan Ramadan dalam keadaan istiqdad, ya. Istiqdad yang kuat untuk dia bisa na'am merasakan manisnya bulan Ramadan, indahnya bulan Ramadan. Na'am, wallahu a'lam, ini sedikit tambahan dari riwayat yang ingin saya sampaikan. Fadal. Jadi seakan-akan itu persiapan masuki bulan Ramadan ya, Ustaz? Na'am, ya memang seperti itu, nah, hikmahnya, ya, hikmahnya seperti itu. Dan ternyata dalam ibadah-ibadah yang wajib juga sama. Kita lihat contoh ya, sholat lima waktu. Ya. Kan tidak langsung sholat lima waktu ini. Ya. Ada beberapa hal yang syariat ini mensyariatkan, menetapkan ibadah-ibadah sehingga ketika masuk di waktu sholat, ketika sholat wajib itu dalam keadaan apa? Keadaan terbaik. Ya. Ada rawatib. Ya. Ada sholat rawatib qobliyah, ya kan? Naam. Kemudian juga di situ ada amalan wudu, ya, langkah kaki ke masjid, orang berwudu, baru berwudu saja, ya, dosa-dosa keluar dari jasadnya. Bahkan disebutkan sampai keluar bersama dengan tetesan air wudu, ya, luar biasa, nikmat dari Allah. Setelah itu dia berjalan ke masjid, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat apa? Derajat. Ya. Masuk ke masjid, ya, dia sholat qobliyah. Kalau memang waktunya qobliyah juga mungkin sholat apa namanya tahiyatul masjid al-umum, dia sholat sunnah dulu, ya, sholat sunnah dulu. Apalagi dia datangnya sebelum azan, datang azan, muazin, dia jawab muazin, ya. Dia ini sebab kebaikan semuanya, ya, sebab kebaikan. Nah, sehingga ketika datang waktu sholat iqamah, dia sholat dalam keadaan terbaik, ya, zahirnya baik, batinnya baik. Nah, demikian pula ibadah Ramadan di sini butuh istiqdad. Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan, ya, bulan Sya'ban ini dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika seorang masuk di bulan mada, ya, Ramadan, dia dalam keadaan tadi istiqdad, ya, persiapan yang apa? Yang kuat, wallahu a'lamu bissawab. Naam. Mungkin yang terakhir saat ya. Makna dari nisfu Sya'ban dan apakah ada amalan tersendiri yang dilakukan? Taib, nisfu Sya'ban ya, namanya nisfu itu kan pertengahan ya. Pertengahan ya. Kalau ditanyakan apakah nisfu Sya'ban ada? Ya, namanya pertengahannya ada. Iya kan? Ada awal Sya'ban, pertengahan Sya'ban, akhir Sya'ban. Nah, pertengahan Sya'ban. Taib. Ada pertengahan Sya'ban itu. Nisfu Sya'ban itu namanya. Taib. Hanya saja sekarang permasalahannya, adakah keutamaan khusus tentang apa? Nisfu Sya'ban. Nah, memang ada beberapa hadis tentang itu. Ya. Tentang keutamaan apa? Nisfu Sya'ban. Tetapi berkata seperti Ibnul Qayyim rahimahullah dan beberapa a'immah, Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitab Al-Manarul Munif, ya, Al-Manarul Munif yang menjelaskan tentang hadis-hadis maudhu, ya. Beliau mengatakan tidak ada yang sahih, ya, kata beliau. Naam. Tentang hadis-hadis nisfu Sya'ban, ya. Baik, Sya'ban secara keseluruhan tadi bulan di mana apa? Amalan diangkat, ya. Naam. Kalau mengkhususkan bulan Sya'ban dengan diangkatnya amalan, tidak ada, ya. Atau secara umum tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, memang ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban, tetapi beliau mengatakan tidak ada yang apa? Yang sahih. Tidak sahih, tidak sabit dari Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mengkhususkan ibadah tertentu ini juga butuh dalil. Kita ingin menjadi umat Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam yang beramal sesuai dengan bimbingan beliau Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan, ya, malam nisfu Sya'ban dengan sholat tertentu atau ibadah tertentu? Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan penghususan tadi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, sehingga nah yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim adalah memanfaatkan bulan Syaban itu semuanya ya, untuk memperbanyak saum ya, dan membaca Al-Qur'anul Karim ya, untuk mempersiapkan apa namanya datangnya bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalam keadaan dia meyakini amalan di bulan Syaban itu yurfa. Ya, turfa ilallah, diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini barangkali terkait dengan apa namanya malam Nisfu Syaban, mungkin bisa dibaca pada kitab yang saya isyaratkan tadi ya, kitab Al-Manarul Munif, atau bisa dibaca dalam keterangan-keterangan a'immah, wallahu a'lam. Nah, insyaallah. Satu ini sebagai tadi pertanyaan terakhir juga ya, untuk kesempatan hari ini, jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatannya. Naam, wa antum fa jazakumullah khairan. Juga faedah-faedah yang beliau sampaikan. Naam, hanya sekedar menyampaikan faedah yang semoga bermanfaat. Ya. Wa'illa keterangan para ulama telah banyak ya. Fadl bisa dibaca dalam kitab-kitab a'immah ya, karena sesungguhnya apa yang ada pada mereka ya telah cukup ya, penuh dengan kebaikan insyaallah taala. Ini hanya sekedar mengingatkan untuk kita coba membuka kembali apa namanya lembaran-lembaran yang ditinggalkan oleh para ulama kita. Naam, wallahu a'lam. Dan juga ini sebagai penghujung acara indahnya bincang berfaedah bersama Al-Ustaz Muhammad Rizal LC Hafizullah Ta'ala di kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurang nyamanan para pendengar dimanapun berada ya. Dan kami minta maaf sebesar-besarnya dan harap dimaklumi. Dan akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhir